Aku tak pernah berhenti. cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh suka. Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untuk ku harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan, sempatkanlah. Jantungku berdebar tiap ku ingat pada Sani, Sani. Mengapa ada yang kurang saat kau tak sadar?

keinginan, begitupun hatiku tanpamu. Sekian lama kita harus terpisah demi waktu. Kasihku, sayangku, ku ingin kau tahu

tujuanmu dengan tujuanku jauh di dalam hati. Selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia. Lebih berharga dari semestinya.